Nah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kita melanjutkan kembali tafsir Jalalain dan kita masih melanjutkan tafsir surat Al-Fatihah. Yang tersisa ayat yang terakhir. Ayat yang ketujuh. Kita menyisakan ayat yang ketujuh. Baik. Ada ini. Ayat yang ketujuh. Nuktatul Badali. Baik. Qala al-muallif rahimahullah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim bil hidayah. Jalannya orang-orang yang an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau telah berikan nikmat atas mereka bil hidayah. Nikmat itu adalah hidayah. Jalannya orang-orang yang telah engkau berikan hidayah. Wa yubdalu minal ladzina, dan yubdalu dibadalkan, digantikan dari alladzina, dari lafaz alladzina bisillatih, dengan silahnya. Ini pembahasan nahwu isim mausul yang dia harus ada silah, yang di situ ada dhamir yang kembali kepadanya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Wahum al-Yahud, mereka itu orang-orang Yahudi. wala wa ghairal dhalin, dan tidak selain adh-dhalin, orang-orang yang sesat. Wahum an-nasara, mereka itu orang-orang Nasara. Wa nuqtatul badali, dan nuqtah badal ifada annal muhtadin laysu yahudan wala nasara, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang diberikan hidayah itu bukan orang-orang Yahudi dan juga bukan pula orang-orang Nasara. Nah, jadi di dalam ayat ini menjelaskan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kemudian diterangkan di ayatnya itu jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau berikan hidayah kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahud, dan juga bukan jalannya orang-orang dhalin, yaitu orang-orang Nasara. Nah, dari ayat yang terakhir ini tadi disebutkan al-maghdub wadh-dhalin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai yang kita minta. Ditafsirkan di sini adalah orang-orang Yahudi dan juga seluruh orang-orang yang memiliki ilmu dan tidak mengamalkannya, bukan hanya orang-orang Yahudi. Wa kullu man 'alima bil haqqi wa lam ya'mal bih. Orang yang al-maghdhub, orang yang dimurkai adalah orang Yahudi dan seluruh orang-orang yang memiliki ilmu, seluruh orang-orang yang mengetahui al-haq dan tidak mau mengamalkan al-haq. Kullu man 'alima bil haqqi wa lam ya'mal bih. Inilah al-maghdhub. Bukan pula dhalin. Ditafsirkan di sini An-Nasara, orang-orang Nasara sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk di dalamnya kullu man 'amila bi ghairil haqqi jahilan bih. Termasuk di dalamnya kullu man 'amila bi ghairil haqqi jahilan bih. Seluruh orang-orang yang mengamalkan selain al-haq dalam keadaan dia jahil dengannya. Kullu man 'amila bi ghairil haqqi jahilan bih. Ini bukan jalan yang kita inginkan, jalannya orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya, jalannya orang-orang yang beramal tidak didasari dengan ilmu, bukan ini. Tetapi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jalannya orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan kepada mereka, kenikmatan hidayah. Siapa mereka itu? Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Jalannya orang-orang inilah yang kita minta setiap kita sholat. Setiap kita sholat kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat hidayah kepada mereka. Naam. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa 69. Wa may yuti'illah war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, washolihin. Inilah jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya para sholihin. Ini yang kita minta dalam setiap sholat kita, agar kita diberikan, ditunjukkan jalannya yang lurus, jalannya mereka-mereka ini. Jalannya para anbiya, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya para sholihin. Nah, ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah di antaranya isnadun ni'mah ilallahi ta'ala, menyandarkan nikmat kepada Allah ta'ala. Menyandarkan nikmat, isnadun ni'mah ilallahi ta'ala, menyandarkan nikmat kepada Allah ta'ala. Siratal ladzina an'amta, diambil dari ini, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Nikmat itu datang dari Allah. Isnadun ni'mah ilallahi ta'ala. Naam. Terutama nikmatul hidayah. Baik. Dari ayat yang terakhir ini bisa kita ambil faedah bahwasanya manusia itu terbagi menjadi tiga bagian. Inqisamun nas ila thalathati aqsamin. Inqisamun nas ila thalathati aqsamin. Manusia itu terbagi menjadi tiga bagian, tiga golongan. Yang pertama, qismun an'amallahu 'alaihim. Yang pertama, bagian golongan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, nikmatul hidayah. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Naam. Wa qismun yang kedua, maghdubun 'alaihim. Golongan yang Allah murkai, orang-orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang berilmu dan dia tidak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, wa qismun dhalun, golongan yang sesat. Orang-orang yang beramal tidak di atas ilmu. Nah, inilah dua golongan yang diingatkan oleh para imam. Ihdharu fitnah alimul fajir wa abidul jahil. Di antaranya ini ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ihdharu, hati-hati kalian dengan fitnahnya alimul fajir, orang yang berilmu tapi dia pendosa. Dia berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, bahkan banyak berbuat kemaksiatan. Ini berbahaya. Karena perbuatan yang dia jalankan akan dicontoh orang lain. Orang-orang akan khusnudzon. Bahwasanya perbuatan itu pasti ada dalilnya. Kenapa? Fulan alim menjalankannya. Enggak mungkin kalau itu enggak ada dalilnya. Fitnah. Alimul fajur. Yang kedua, al-abid, al-jahil, ahli ibadah yang bodoh. Orang yang banyak sholatnya, orang yang banyak puasa sunnahnya, ketika dia berbuat sesuatu, orang khusnudzon. Gak mungkin lah kalau orang baik kayak gitu salah. Maka inilah dua oknum, dua orang yang sangat diingatkan oleh para ulama. Hati-hati. Orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, dan orang ahli ibadah yang jahil. Nah, banyak orang yang tertipu dengannya. Kenapa? Karena husnubon. Ya, tidak mungkin fulan itu keliru, wong dia orang pinter. Tidak mungkin fulan itu salah, wong dia itu banyak sholatnya, banyak ibadahnya. Baik. Juga disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara yang bisa melenyapkan Islam, ya, empat beliau sebutkan, dua di antaranya ini. Alimul fajir wal abidul jahil. Naam. Baik. Maka sering kita sebutkan surat Al-Fatihah itu berisi doa. Satu permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim, diawali dengan puji-pujian kepada Allah. Ya. Baru kemudian kita minta ihdinas siratal mustaqim. Nah, di ayat yang ke-6 itu. Ya. Itu permintaan kita dalam setiap rakaat sholat kita ketika membaca suratul Fatihah. Tunjukkan kepada kami ya Rabb jalan yang lurus, jalannya hamba-hambamu yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka dengan hidayah, nikmatul hidayah, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, orang-orang memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, bukan pula jalannya orang-orang yang ahli ibadah tapi di atas kejahilannya. Nah, dan disebutkan para ulama, sebab seseorang bisa keluar dari siratal mustaqim, setiap rakaat kita minta ditunjukkan jalan yang lurus. Ternyata ketika seorang itu sudah di jalan yang lurus, bisa pula dia akan keluar darinya. Imma al-jahl, kebodohan, wa imma al-inad, penentangan. Baik. Al-jahl wal-inad. Inad, penentangan, itu sebab keluarnya al-maghdhub dari surat al-mustaqim. Orang-orang yang Allah murkai, itu penyebabnya adalah inad. Mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah, kemudian dhalin, golongan yang sesat, penyebabnya adalah al-jahl, kebodohan yang mereka miliki. Baik. Seluruh yang tidak memiliki ilmu dalam ibadahnya. Wa ala ra'si an-nasara, dan ketuanya adalah orang-orang Nasara. Adapun orang-orang al-maghdhub yang keluar dari siratal mustaqim karena inatnya, ketua mereka adalah orang-orang Yahudi. Naam. Ini ikhwan fi dinna azni wa azzakumullah. Baik. Adh-dhalim yang disebutkan di sini, yang tadi ditafsirkan dalam tafsir ini adalah orang-orang Nasoro. Tadi disebutkan itu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nasoro yang disebutkan dhalim di sini, dia beribadah tapi di atas kejahilannya. Itu mereka-mereka sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus rasul yang terakhir Muhammad bin Abdullah, kemudian mereka tidak mau mengikuti apa yang diserukan oleh Rasulullah SAW, maka mereka sawa, mereka sama dengan orang-orang Yahudi. Inat, ya. Mereka mengetahui al-haq, tapi mereka menentang dan tidak mau mengamalkan al-haq. Jadi orang-orang Nasoro, ketika sudah diutusnya Rasulullah SAW, mereka juga al-maqdu, mereka juga termasuk orang-orang yang dimurkai. Karena mereka tahu, nah, tahu al-haq yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tapi mereka menentangnya, tidak mengikuti seruan Rasulullah SAW. Sehingga al-yahud wan-nasara kulluhum maqdubun alaihim. Orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara semuanya itu orang-orang yang Allah murkai, karena mereka tahu al-haq dan tidak mau mengikutinya. Nah, adapun zalim yang dimaksudkan dalam ayat ini, yang disebutkan orang Nasara, orang yang beribadah di atas kejahilannya, itu orang Nasara sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dari ayat yang terakhir ini, nah, kita bisa mengambil faedah di antaranya balaghatul Quran, yakni bagusnya bahasa dalam Al-Quran. Naam. Di sini Allah urutkan yang paling parah. Naam. Disebutkan yang pertama al-maghdhub. Ini lebih parah dibandingkan dhalin. Ya, karena dia tahu al-haq kemudian dia tidak mengikutinya. Maka Allah sebutkan maghdhub dulu, baru kemudian al-dhalim. Ya. Yang paling parah adalah al-maghdhub, orang yang mengetahui al-haq dan mereka tidak mengikutinya. Naam. Baik. Kenapa lebih parah? Karena orang yang menyimpang dengan sadar, orang yang menyimpang dalam keadaan dia memiliki ilmu, itu lebih sulit rujuknya, lebih sulit kembalinya, ya, karena dia memiliki ilmu. Lebih senang dia untuk menentangnya. Nah, maka Allah kedepankan al-maghdhub, kemudian baru al-dhalim, ya, al-maghdhub, baru kemudian al-dhalim. Nah, baik, ini faedah yang bisa kita ambil darinya. Kemudian ditutup di situ, wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi al-marja wal ma'ab, hanya kepada Allah kembalinya, tempat kembali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira daiman abada. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Nah, selesai. Baik. Suratul Fatihah ya, dengan ringkas taib yang disebutkan di situ kemarin di foto nomor 1 fasara al-mahalli surat al-kahfi. Imam al-Mahalli Jalaluddin al-Mahalli menafsirkan dari surat al-kahfi wantaha ila akhir surat an-nas, berakhir sampai surat an-nas, kemudian balik ke summa roja ila awal mushaf, balik ke awal mushaf. Nah, kemudian ketika menulis surat al-fatihah dan suratul baqarah 1-26, kemudian beliau tufiya, beliau kemudian wafat. Ya. Jadi beliau nulis tafsirnya dari belakang, dari surat al-kahfi sampai an-nas, kemudian dari depan al-fatihah, kemudian al-baqarah, dan selesai beliau wafat. Nah, kemudian yang melengkapi adalah Imam Suyuti rahimahullah. Baik. Nihwan fidina azani wa azakumullah. Naam. Baik, sekarang kita masuk tafsir suratul Baqarah. Madaniyah. Suratul Baqarah itu surah Madaniyah, surat yang turun setelah hijrah. Surat Makkiyah itu surat yang turun sebelum hijrah. Jadi bukan Makkiyah dan Madaniyah itu bukan di mana turunnya ya. Ini enggak terkait dengan tempat. Ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah itu zaman ya. Kalau sebelum hijrah dia surat Makkiyah. Kalau setelah hijrah maka dia surat Madaniyah. Terkait dengan waktu bukan terkait dengan tempat. Sehingga kalau surat itu turun di Mekah misalnya, dalam keadaan dia waktunya setelah hijrah, tetap dia surat Madaniyah, bukan Makkiyah. Ya. Ingat, Makkiyah dan Madaniyah itu terkait dengan waktu bukan terkait dengan tempat. Surat Al-Baqarah ini Madaniyah. Wa hiya mi'atani wa sitt, 206. Au sab'un wa thamanun, ya. 286 atau 87 ayat. Baik. Nah, apa belum? Ya, kira. Litta'udhimi sanin hadin imtisari al-awamiri al-awamiri ibtiqaihim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lam bi muradihi bidzalika. Allah yang lebih tahu dengan maksud itu. Ya. Allah yang lebih tahu dengan maksudnya. Alif lam mim. Nah, dibuka dengan tiga huruf. Alif, lam, kemudian mim. Nam. Ini alif, bacanya alif, lam, mim. Bukan bacanya alam. Alif, lam, mim. Alif. Para ulama berbeda pendapat nam tentang masalah ini. Mu'alif rahimahullah di sini menyebutkan Allah yang lebih tahu tentang maksudnya. Alif lam mim, Allah yang lebih tahu tentang maksudnya. Ada yang menyatakan alif lam mim itu memiliki makna. Dia memiliki makna. Ini kelompok yang pertama berpendapat alif lam mim itu ada maknanya, tapi mereka kemudian berselisih pendapat. Terus maknanya apa? Beda-beda pendapatnya. Ada menyatakan alif lam mim itu nama Allah. Nah, ada menyatakan alif lam mim itu nama surat. Nah, dan pendapat yang lain. Ini ada maknanya, tapi ikhtilaf untuk menentukan maknanya apa ini. Baik. Kemudian ada yang berpendapat pula alif lam mim itu huruf hijaiyah yang tidak ada maknanya. Alif lam mim itu huruf hijaiyah yang dia tidak mengandung makna secara mutlak. Kemudian yang ketiga, alif lam mim itu punya makna, tapi Allah yang lebih tahu maknanya. Allah yang lebih tahu maknanya. Jadi golongan yang ketiga ini berpendapat dia punya makna, tapi Allah yang lebih tahu apa maknanya. Kenapa? Karena gak mungkin ada ayat yang gak punya makna. Allah turunkan ayat yang dia tidak punya makna, gak mungkin. Nah, kemudian pendapat yang keempat, pendapat yang tawakuf, dia tidak mengeluarkan pendapatnya. Gak tahu itu punya makna atau tidak. Jika punya makna juga gak tahu maknanya apa. Ini model tawakuf. Kelompok yang keempat. Nah. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau merujukkan bahwasanya alif lam mim dan yang semisal dengannya, yang semisal dengannya itu huruf-huruf hijaiyah yang tidak memiliki makna. Huruf-huruf hijaiyah yang tidak memiliki makna. Ini pendapat keberapa ini? Berapa ini? Hah? Pertama atau kedua? Huruf hijaiyah yang dia tidak punya makna. Pertama atau kedua? Kedua. Nah, ini pendapat yang dikuatkan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan pendapat ini pendapatnya Mujahid. Ini pendapatnya Mujahid. Hujahnya apa? Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Dan huruf hijaiyah itu enggak ada maknanya. Alif, lam, mim itu enggak ada maknanya. Kaf, ha, ain, shad. Itu enggak ada maknanya. Itu namanya apa? Huruf hijaiyah. Nah, ada huruf ma'ani, ada maknanya. Hamzah. alif ini. Nah, kan ada hamzah istifham. Apakah itu punya makna itu bukan huruf hijaiyah. Nah, baik. Sehingga yang sering dipakai raja-raja, jimat-jimat, alif-alif-alif, bak-bak-bak itu enggak punya makna. Enggak bisa dimaknai karena dia huruf hijaiyah. Tulis di kertas, tulis di kain, kemudian dipakai jimat, itu yang disebut raja-raja. Itu enggak punya makna, tulisan yang tidak punya makna. Naam. Jadi ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ya. Kalau kita memperhatikan surah-surah dalam Al-Qur'an, setelah ketika Allah buka suratnya dengan huruf yang semisalnya alif lam mim yasin dan yang semisalnya, ayat berikutnya itu bicara tentang Al-Qur'an. Jadi ayat setelahnya itu berbicara tentang Al-Qur'an. Ketika Allah buka suratnya dengan huruf hijaiyah, ya, huruf hijaiyah. Nah, itu setelahnya Allah berbicara tentang Al-Qur'an. Baik. Alif lam mim. Yang kedua, dzalikal kitab. Bicara tentang Al-Qur'an. Yasin, terus apa ayat yang kedua? Al-Qur'an. Bicara tentang Al-Qur'an. Ya. Setelah huruf-huruf hijaiyah ini, setelahnya bicara tentang Al-Qur'an. Nah. Baik. Masya Allah. Kalau seorang mendalami ilmu tafsir dan usul tafsir, ya, dengan ilmu yang demikian. Nah, balaghahnya Quran. Zalika ay hadzal kitab. Itu yakni hadzal kitab-kitab ini alladzi yaqra'u Muhammad, yang dibaca oleh Muhammad, kitab yang dibaca oleh Muhammad ini. La raiba la syakka, la raiba tidak ada keraguan. Fihi tidak ada keraguan padanya. Annahu min indillah, itu datangnya dari sisi Allah. Dzalika ay hadzal kitab, kitab ini tidak ada keraguan padanya. Kitab yang dibaca oleh Muhammad ini, naam, tidak ada keraguan padanya. Baik. Wa jumlah an-nafyu khabar mubtada. Jumlah penafian itu khabarnya mubtada. Dzalika. La raiba itu menjadi khabar, ya. Dari mubtada. Dzalika, dzalika itu mubtada, khabarnya la raiba. Wal isyar bihi li ta'dhim. Ini isyarat ini untuk pengagungan. Naam. Dzalika itu isyarat untuk apa? Qarib atau ba'id? Dzalika itu untuk isyarat jauh atau dekat? Apa? Dzalika jauh. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan zalika jauh, ya, dengan isyarat lil bu'di, dengan isyarat yang jauh. Ini apa fungsinya? Lit ta'zim, untuk pengagungan. Kitab ini, kitab itu, ya, dengan isyarat jauh. Lit ta'zim, kata mu'alif rahimahullah. Ini untuk pengagungan. Naam. Baik. Huda khobar tsani. Ini khobar yang kedua dari dzalika. Sudah petunjuk ai hadin. Hadin yang memberikan petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. As-sa'irina ila taqwa, orang yang berjalan kepada ketakwaan. Bimtisalil awamiri, dengan menjalankan perintah-perintah. Wastina bin nawahi, dan menjauhi larangan-larangan. Littiqaihim bidzalikan nar, untuk menjaga mereka dari neraka itu, agar enggak masuk neraka. Maka mereka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Naam, hudallil muttaqin. Al-Qur'an itu hudallil muttaqin, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Naam. Baik. Ini ayat yang kedua. Dari ayat yang kedua ini kita bisa ambil faedah di situ. Bayan uluwil Quran, menunjukkan tingginya Al-Quran. Tingginya derajat Al-Quran. Kenapa? Karena Allah menggunakan isyarah lil ba'id. Dzalika. Allah menggunakan isyarat dengan dzalika. Isyarat jauh, lit'adzim. Nah, menunjukkan ketinggian kedudukan Al-Qur'an. Baik. Ketinggian Al-Qur'an sehingga konsekuensinya, ketika Al-Qur'an itu memiliki kedudukan yang tinggi, orang-orang berpegang dengan Al-Qur'an pun akan dijadikan tinggi kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berpegang dengan sesuatu yang tinggi. Karena dia berpegang dengan sesuatu yang tinggi. Baik, itulah Allah menggunakan isra dengan zalika, bukan hadza. Ya, di ta'lim tadi mu'alim menyebutkan. Karena kedudukan ketinggian Al-Quran. Faedah yang kedua, annal Quran nazala min indillah yaqinan, bahwasanya Al-Quran itu turun dari sisi Allah. Yakin la riba fi, tidak ada keraguan padanya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan al-malik annahu min indillah la riba la syakka fihi annahu min indillah, tidak diragukan itu datangnya dari sisi Allah. Al-Quran datangnya dari sisi Allah, bukan ciptaan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Yang ketiga, annal muhtadi bihadzal Quran hum al-muttaqun. Orang-orang yang mengambil petunjuk dengan Al-Quran adalah orang-orang yang bertakwa. Annal muhtadi bihadzal Qur'ani hum al-muttaqun. Nah, sehingga orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran itu orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, fadilatut taqwa, keutamaan takwa. Dari sisi mana ini keutamaan takwa ini diambil faedah ini? Dari sisi dia menjadi sebab mendapatkan hidayah dengan Quran. Takwa itulah menjadi sebab dia mendapatkan hidayah dengan Al-Quran. Naam. Hudalil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk secara khusus bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk secara umum bagi hudalil nas dalam suratul Baqarah yang bicara tentang masalah puasa itu. Hudallin nas, Al-Qur'an itu petunjuk bagi umat manusia semuanya secara umum. Secara khusus, secara khusus dalil muttaqin. Tunjuk bagi orang-orang yang ber. Baik. Istamir, salis. Hudallil muttaqin alladzina yu'minun, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertakwa itu siapa? Allah terangkan di sini di ayat yang ketiga ini. Yani alladzina yu'minun, yakni orang-orang yang beriman, yaitu yusaddiqun, orang-orang yang percaya, orang yang membenarkan bil ghaib, tentang perkara-perkara gaib. Bima ghaba anhum, dengan apa-apa yang ghaba, gaib dari mereka, tidak nampak dari mereka. Apa itu? Dijelaskan mu'alif, minal ba'thi, hari kebangkitan, wal jannati, sorga, wan nari, dan neraka. Ini perkara-perkara yang gaib, ya, yang orang-orang bertakwa itu yang meyakini adanya hari kebangkitan, adanya sorga, adanya neraka. Nah, ini yang syaitan berupaya untuk menggoda Bani Adam agar tidak percaya dengan hari kebangkitan, tidak percaya dengan akhiratnya. Sifat yang kedua, wa yuqimuna sholata ay ya'tuna biha bi huquqiha, yakni orang-orang menjalankan salat dengan hak-haknya. Wa yuqimuna sholata ay ya'tuna biha, mendatangi salat, menjalankan salat dengan hak-haknya. Wa mimma razaqnahum, dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, ai aqainahum razaqnahum aqainahum, kami berikan kepada mereka. Yunfikun fi ta'atillah, mereka infakkan, mereka salurkan dalam ketaatan kepada Allah. Sifat orang-orang yang bertakwa, ya. Orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara gaib, orang-orang yang menegakkan sholat, dan orang-orang yang berinfak dari apa yang telah Allah berikan kepadanya, sebagiannya mereka infakkan di jalan Allah, dalam ketaatan kepada Allah. Di ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, ay Al-Qur'an. Dan orang-orang yang yu'minun, yang mereka beriman, bima unzila ilaik, dengan apa-apa yang diturunkan kepadamu yang Muhammad, ay Al-Qur'an, beriman dengan Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan sebelummu, ay At-Taurah wal Injil, beriman pula dengan Taurat, beriman dengan Injil, wa ghairihima, dan selain keduanya, Shukuf Ibrahim, wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan perkara akhirat hum, mereka itu, yuqinun, ya'lamun, mereka mengetahuinya. Ulaika, mereka itu, al-mausufuna bima dzukira, yang disifati dengan apa-apa yang telah disebutkan, disifati dengan yu'minuna bil ghaib, disifati dengan yuqimuna shalah, disifati dengan razaqnahum yunfiqun, berinfak, disifati dengan yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang-orang ini ala hudam mir rabbihim, mereka di atas hidayah, petunjuk di Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu orang-orang yang muflih, orang-orang yang faizun, orang-orang yang sukses bil jannah, sukses mendapatkan surga. An-najuna minan nar, selamat dari neraka. Nah, orang-orang yang tadi disebutkan dengan sifat-sifat ini. Baik. Ini ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ya. Allah sebutkan ini loh, orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang yang menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, ini ciri-ciri mereka. Dan Allah menyebutkan mereka itu faulaika humul muflihun, itu orang-orang yang sukses mendapatkan surga dan selamat dari azab neraka. Nah, dari ayat ini, ayat 3 sampai 5, bisa kita ambil faedah. Yang pertama, anna min awsafil muttaqin, bahwasanya termasuk dari sifat atau ciri-ciri orang yang bertakwa, min awsafil muttaqin, al-iman bil ghaib, beriman dengan perkara yang gaib. Termasuk sifat, termasuk ciri orang yang bertakwa adalah beriman dengan perkara yang gaib. Nah, yang kedua, anna min awsafil muttaqin, bahwasanya termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa itu iqamatus shalah, menegakkan sholat. Orang yang bertakwa itu orang yang menegakkan sholat, baik yang fardu maupun yang sunnah. Nah, baik. Yang ketiga, anna min awsafil muttaqin, termasuk dari ciri-ciri orang yang bertakwa, al-infaq mimma razaqahumullah, menginfakkan sebagian apa-apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Termasuk dari sifat-sifat orang yang bertakwa adalah menginfakkan dari apa-apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Ini masuk infak yang wajib, yakni zakat, dan masuk pula infak yang tatawu, yakni sedekah. Yang keempat, dari firman Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami memberikan rezeki kepada mereka, mereka berinfak. Mereka berinfak dari harta yang telah kami rezekikan kepada mereka, sehingga diambil istinbat di sini, sedaqatul ghasib batilah. Sedaqahnya orang yang ghasib, orang ghasib itu barangnya orang yang diambil, itu kosong. Ya. Orang nyuri barang kemudian disedekahkan. Nah, itu batil sedekahnya, tidak mendatangkan pahala bagi pelakunya. Ya. Pencuri mencuri barang orang lain kemudian barang curinya disedekahkan, dibagi-bagi, itu sedekahnya batil. Ya. Karena di sini mimma razaqnahum, dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka. Nah, kenapa? Karena orang yang pencuri atau ghasab itu bukan miliknya yang dia sedekahkan. Bukan milik yang dia sedekahkan. Baik. Maka tidak diterima sedekahnya. Nah, mimma di sini. Dari apa-apa yang telah kami rezekikan. Ini selain zakat, ya, tidak ada hitungannya. Mau berapapun yang disedekahkan bisa dari mimma, ya, enggak ada hitungannya. Baik. Sehingga boleh seseorang itu menginfakkan seluruh harta yang dia miliki. Ya, infak selain zakat. Kalau zakat ada aturannya berapa yang harus dia keluarkan. Tapi ini mimma razaqnahum yunfiqun, mimma di sini enggak ada aturan, enggak ada ukurannya. Dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka menunjukkan infak yang sifatnya tatawu, yang sifatnya sunnah, sedekah itu tidak ada batasannya. Bahkan semua apa yang dia miliki diserahkan boleh. Ini sebagaimana dijalankan oleh Abu Bakar Siddiq. Ya, seluruh harta yang dimiliki diinfakkan. Nah, ini boleh. Ya, tapi dengan syarat. Nah, baik, dia tidak boleh meninggalkan kewajiban dia. Apa kewajiban dia? Berinfak kepada keluarganya, kepada istrinya, itu infak yang wajib. Maka tidak boleh kemudian dia infakkan kepada seluruh kaum muslimin dalam keadaan anak-anaknya terlantar dan istrinya terlantar, tidak berikan infak, tidak diberikan nafkah. Baik. Dari ayat ini pula bisa diambil faedah dhamul bakhil, tercelanya bakhil, tercelanya bakhil. Karena muttaqin itu, orang yang bertakwa itu cirinya mereka senang berinfak. Sehingga di sini menunjukkan tercelanya sifat bakhil. Baik. Faedah berikutnya ke berapa ini? 7 atau 6. Min awsafil muttaqin, termasuk sifatnya orang-orang yang bertakwa, al-iman bima unzila ala Rasulillah wa ma unzila min qabli. Beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah dan apa-apa yang diturunkan kepada sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Itu cirinya orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Faedah berikutnya, min awsafil muttaqin, termasuk dari sifatnya orang yang bertakwa, al-iqan bil akhirah, yakin dengan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun, yakin dengan akhirat. Enggak ragu-ragu adanya hari kebangkitan. Cirinya orang-orang yang bertakwa. Nah, dan iman dengan akhirat itu perkara yang penting. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Bisa digandengkan oleh Rasulullah. Beriman kepada Allah dari akhir. Kenapa? Keimanan dengan hari akhir itulah yang bisa memacu kita untuk beramal soleh, yang bisa mendorong kita untuk beramal soleh, karena kita yakin adanya hari akhirat. Kalau orang itu keyakinannya tidak ada hari akhirat, percuma dia beramal soleh, tidak akan ada balasannya. Nah, hingga ini bisa diambil faedah ahamiyatul iman bil akhirah, pentingnya beriman dengan hari akhir. Karena itu bisa mendorong untuk berbuat amalan-amalan soleh. Faedah berikutnya, salamatu haula fi manhajihim. Selamat yang bertakwa itu dalam manhaj mereka. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu di atas petunjuk dari Rabb mereka. Selamat. Manhaj mereka selamat. Nah, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka di atas hidayah, di atas petunjuk. Naam, dari Rabb mereka. Faedah berikutnya, anna ma'ala haula, hasil akhir, tempat akhir mereka itu al-falah, kebahagiaan. Wa ulaika humul muflihun. Orang yang sukses, orang yang bahagia. Nah, siapa orang yang bahagia itu? Siapa orang yang bahagia itu? Siapa kira-kira? Al-muflihun itu siapa? Yang tadi disebutkan oleh mu'alif Naam Jaluddin Al-Mahalli. Siapa orang yang muflihun itu? Hah? Orang-orang yang sukses mendapatkan surga dan selamat dari neraka. Itulah yang muflihun. Ya. Dapat surga dan dia selamat dari azab neraka. Itulah orang-orang muflihun. Siapa mereka ini? Orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ini tadi ciri-cirinya. Ya. Tadi sebutkan ciri-cirinya. Baik. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah dalam pertemuan depan kita akan masuk di ayat yang ke-6. Ya. Baik, yang punya terjemah Al-Qur'an dibawa kalau tafsir, kalau darus tafsir ya. Bisa. Kalau enggak bawa tafsirnya, tafsir jalan lain, mungkin bisa membawa terjemah Al-Qur'an yang punya di rumah. Jadi enak bisa mengetahui alurnya ya. Baik, karena ini nanti Al-Baqarah ini panjang, panjang sekali. Baik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.